Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut ridho dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana sabar. Asal ribab sen asal terdapat esudara terasal ala anna akumah rahimahullah ta'ala yara anna sabra ma'amasa'if wa taslim min alamat iman, dimana asal ini menunjukkan bahwasannya akumah iman rahimahullah berpendapat bahwasannya kesabaran di atas musibah-musibah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang. Sehingga bagi seorang yang beriman, musibah pun dia akan mendapatkan kebaikan dari pahala bersabar. Kalau malam rahimahullah wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadis yang sahih dari Imam Muslim rahimahullah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, isnatani fin nasi huma bihi kufrun. Ada dua sifat yang terdapat pada manusia yang jika ada pada mereka kedua sifat tersebut, maka mereka menjadi kufur. At-ta'nu fin nasabi, yang pertama at-ta'an fin nasab, itu melecehkan atau mencela nasab dan menghinakan nasab. Yang kedua niyah atau alal mayyit, yang kedua niyah, meratap mayat dengan meninggikan suara, menjerit-jerit, berteriak-teriak dengan menyebut-menyebut, dengan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mayat. Ada syarat Muslim. Qala asy-Syaikh rahimahullah taala asy-Syaikh ijma' keterangan secara global di dalam hadis tersebut, lamma kana al-islamu mubtilan li jami'i adatil jahiliyah alladhi tansajimu ma'ana badi Islam al-raqiyah. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadis anna ta'na in nasabi wa niyaha ala mayyit huma min hisab al-kufr allati satabqa fi hadhihi al-ummah wajah dikasih mu'radit tahdir minha. Dimana Islam adalah agama yang memberantas, meniadakan seluruh adat-adat jahiliyah, adat-adat yang tidak Islam. Yang adat-adat tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis ini termasuk adat jahiliyah yang tidak selaras dengan prinsip Islam adalah at-ta'an fin nasab, mencela nasab, menghinakan nasab. Waniyaha al-mayyit, yang kedua adalah meratapi mayyit. dengan menyebut kebaikan-kebaikan imayat dengan apa? Meninggikan suara, berteriak-teriak. Maka kedua sifat ini adalah sifat kekufuran yang akan terus ada pada umat ini. Wadzalika fi murari tanzir minha lima fi hadaini khasratain minasyururil amah wal khasuh. Sehingga adat-adat jahiliyah yang terpampang di antaranya adalah mencela nasab dan meratapi si mayit ini sebagai peringatan terlebih-lebih kaum muslimin agar jangan melakukan adat-adat jahiliyah, terutama yang disebutkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua sifat ini. Karena di dalamnya terdapat mengandung unsur-unsur kejahatan, kejelekan yang umum sifatnya, dan juga mengandung kejelekan secara khusus. Secara umum dampak dari mencela nasab ya, akhirnya apa? Akhirnya orang tidak saling menghargai, saling mencela, dan akhirnya saling membenci dan bermusuhan. Akhirnya terjadi apa? Terjadi pertikaian, peperangan, saling bunuh-membunuh. Gara-gara membela harga diri. Ini kejahatan yang akan merata. Karena fitrah manusia tidak suka dilecehkan, direndahkan, dihinakan. Karena itu adalah kewibawaan. Jika tatkala kewibawaannya, kehormatannya, kemuliaannya dilanggar dengan dilecehkan oleh orang lain, tentunya akan apa? Membela dan akan bahkan menyerang dan membuat usaha-usaha atau mengadakan pembelaan diri. Adapun kejahatan secara khusus ya, menimpa pada pribadi-pribadi person-person yang dilecehkan tersebut. Dan ini termasuk dari dosa besar. Mencela nasab. Fatahna bin nasabi jarhan li syu'ul akharin wa ta'alin wa ta'ali alihim biduni mubarrarin. Maka ta'an mencela, menghina nasab ini akan melukai perasaan-perasaan orang lain dan akan melampaui batas dari apa-apa yang tidak diperbolehkan. dengan mencela nasab, menghinakan orang, akan hancur kewibawaannya, kehormatannya. Maka inilah dosa besar dan akan memicu pertikaian, kebencian, peperangan, baik itu sekop secara kecil maupun besar. Secara kecil mungkin individu per individu, akhirnya merembet keluarga per keluarga, akhirnya merembet lagi golongan suku dengan suku, akhirnya merembet lagi antara negeri satu dengan negeri yang lain. Wan yahatu 'ala mayyit tajdidun li ahzani ahli mayyit wa tahwilan li amri al-ma'siyah wa i'tiradan 'ala al-qadar. Sedangkan yahan marata bi mayyit ini usaha-usaha untuk selalu mengingat-ingat kesedihan orang yang sudah lupa, sudah lama. Lukanya sudah lama diingatkan kembali, menjadi sedih kembali. Ya, lebih-lebih dijadikan sebagai apa? Hari peringatan kematian. Tujuh hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Setiap tahunan akan apa? Membuka kesedihan yang lama. Kalau itu yang dibunuh, kalau yang mati itu dibunuh orangnya, akan apa? Kembali lagi apa? Membara, kesumat dan dendam, ya. Timbul lagi kebencian. Ini kalau yang mati dibunuh orang, dizalimi orang. Membuka lagi sesuatu yang telah tertutup, diingatkan lagi, sedih lagi, dendam lagi, benci lagi, seperti itu. Dan membuat sesuatu yang berlebihan dalam perkara menanggapi musibah. Ya, namanya orang meninggal mati yang memang sudah takdirnya. Ada sebab mau tidak sebab, yang nama manusia itu kalau sudah habis umurnya ya mati. Mau dicari sebabnya atau tidak dicari sebabnya, habis umurnya ya mati. Tapi dengan niyahah seperti ini, akhirnya apa? Orang menjadi berlebih-lebihan. Perkara yang sebenarnya sudah digariskan, sudah menjadi suatu kepastian, orang yang hidup pasti akan mati. Namun dengan adanya niat, maka akan timbul sifat-sifat yang jelek. Saking sedihnya akhirnya apa? Akhirnya melampiaskan kesedihan dengan apa? Mendolimi dirinya atau mendolimi orang lain karena sedih. zalimi dirinya saja tidak boleh. Lagi-lagi mendolimi orang lain. Keduanya tidak boleh semua. Dan dengan niat ini akan apa? Akan mengingkari takdir. Ya orang mati dengan sebab ini dan itu sudah takdir, mau diapakan lagi. Namun dengan ia akhirnya pagi ungkit-ungkit lagi, bahkan dicari-cari kesalahan, cari pihak-pihak yang dibuat sebagai kambing hitam, dugaan-dugaan ini dan itu. Akhirnya apa? Membenci orang-orang yang terkait, yang sebenarnya kemungkinan itu tidak menjadikan sebagai sebab, atau hanya sebagai alat saja orang-orang yang dendam kepada orang lain. Ini juga sumber kejelekan. Tidak terima dengan ketentuan takdir Allah SWT. Berarti apa? Menentang Allah SWT. Wa ghaliban ma yusaibuha al-kadzib 'ala Allah. Dan kebanyakannya orang yang menadari si mayit ini selalu menyertakan kedustaan di atas nama Allah. Orang kalau sudah menyebut kebaikan-kebaikan, ya kan, biasanya berlebihan, yang sebenarnya tidak ada pada si mayit tersebut diada-adakan. Engkau adalah begini, begitu, begini dan begitu. Kadang orang yang baik, orang yang soleh, orang yang terlebih-lebih niyaha tersebut memang niyaha ada tendensinya karena dibayar atau kenapa sebagai mata pencarian, tentunya apa? Ya menyenangkan orang yang membayar. Walaupun tidak ada sifat-sifat pada mayit tersebut, ya tentunya akan disebut. Yang penting senang. Itu lebih parah lagi. Tazkiyati mayit warihi wa pemanasilihi, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayit bahkan meninggikan di atas kedudukan yang sewajarnya. Contohnya sudah banyak ya, orang yang niat-niaha ini bisa dikatakan sebagai mayoritas kebanyakan. Pasti akan apa? Mengkotoskan orang yang diniahi tersebut. Apakah itu taunan, zanan, sebagaimana orang-orang Nasara ya, berniat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mengangkat diri Nabi Alaihi Wasallam sebagai Tuhan yang disembah. Orang-orang saleh yang diapa diperingati, diniahi, diratapi sebagai tahun kematian, peringatan kematian, mana apa? Ya akan ditinggikan, akan diangkat sedemikian rupa, bahkan diminta-minta atau dimintai doa. Apakah itu orang saleh, para nabi, para siddiqin dan syuhada? Kebanyakannya terjadi demikian. Sehingga akhirnya apa? Ya akhirnya menjadi terjatuh ke dalam peribadatan Abadul Kubur, orang-orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan. Salah satu aktivitasnya apa? Niaha, meratapi mayit. Kalau saya nak mengulang faedah faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut, Allah yang pertama tahrim murtaan bin nasab wan niyahah bin alal mayyit, haramnya mencela nasab dan haramnya meratapi mayyit. Asalnya al isyarat ila anna hatainil khassatain saya berkelayani di hari umat. Yang kedua sebagai isyarat bahwasanya dua sifat ini, mencela nasab dan meratapi si mayit, ini akan terus ada dilakukan oleh umat ini. Asalisah kata yakuno fil insani syai'un min hisal kufri wala yu'addu kafiran, dan sering ada pada manusia sesuatu dari sifat-sifat kekufuran namun tidak terbilang sebagai kafir, tidak terbilang sebagai kafir yang hakiki. Jadi perbuatan mencela nasab dan niaha meratapi si mayit ini adalah perbuatan-perbuatan kekufuran. Namun tidak sampai apa? Tidak sampai derajat mengeluarkan dirinya dari Islam. Al-Rabiyah Nahiyyudna al-Islam An-Kulli Maitaddi Ilal-Furqah. Yang keempat, Islam melarang segala sesuatu yang akan mengakibatkan perpecahan. Di antaranya apa? Mencela nasab dan meratapi mayit. Dan kalau kita lihat dari kedua sifat ini, itu berhubungan kan, nasab dan mayit ya. Yang satunya menghinakan nasab, menghinakan orang walaupun telah mati. Ini ta'an. Kemudian yang satunya niyah. Niyah itu apa? Niyah itu memuji-muji kebaikan. Maka dari dua sifat ini berlawanan. Yang satu menghina, satu memuji. Sehingga tatkala seseorang ini menghina nasab, kebiasaannya nasab ini disandarkan kepada orang yang telah mati, maka tentunya yang satunya ini memuji. Sehingga apa? Orang yang mencela nasab pasti nanti apa? Akan berhadapan dengan orang-orang yang pekerjaannya memuji-muji. Dari dua yang berlawanan. Sehingga pertikaian akan terjadi tatkala apa? Orang yang dipuji-puji ternyata apa? Dilecehkan, dihinakan. Menjadi suatu yang bertentangan. Sehingga larangan ini benar-benar larangan yang patut menjadikan perhatian, karena ini adalah sebab akan memicu, benar-benar memicu perpecahan dan pertikaian dan bahkan peperangan. Sahabat hadis ini terdapat sunnah hadis yang terdapat bahaya sudah lalu hadis salah tari minyak al munafiyah lil sabri aladhi huwa min alamatul iman. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya niyah meratapi si mayit yang tentunya akan apa? Menghilangkan kesabaran. Padahal kesabaran tersebut termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang. Sehingga orang yang meratapi ini tentunya apa? Akan mengurangi keimanannya. Itu sedikit maupun banyak tergantung dari niat itu sendiri. Thank you.